Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, hadis-hadis Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Masih dalam bab puasa, hadis yang ke-176 menurut cetakan ini, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya makan sahur. Dalam kita menjalankan puasa, kita mendahului dengan makan sahur. Di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, hendaknya kalian makan sahur. Sahar atau sahur, kalau sahar ini artinya waktu akhir malam, ya. Secara bahasa, sahar itu artinya waktu akhir malam. Kalau sahur itu ya makan di waktu akhir malam, ya. Jadi kita disunahkan makan di waktu tersebut, ya, mengawali puasa kita sebelum kita melakukan ibadah puasa. Dan di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini diterangkan oleh para ulama, artinya di sini anjuran sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Perintah di sini menurut para ulama anjuran sunnah, tidak sampai tingkatan wajib, dan ini sebagian ulama mengatakan merupakan ijma', kesepakatan ulama. Di antara yang menunjukkan ini bukan wajib, bahwa Nabi sendiri melakukan puasa wisal yang itu tanpa sahur, ya, tapi itu khusus Nabi, artinya puasa wisalnya, ya. Yang jelas para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa perintah di sini sunnah. Namun sunnah di sini pun merupakan sunnah yang ditekankan, muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa? Karena ada anjuran-anjuran seperti hadis ini. Begitu juga bahkan hadis yang lain mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Jadi ini menjadi pembeda antara puasa kita umat Islam dengan puasanya mereka Ahlul Kitab. Nah, maka dari itu di sini sekalipun ini sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Dan sekalipun makan sahur itu adalah hanya dengan sedikit makanan atau bahkan hanya dengan minum. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sampai mengatakan terkait dengan sahur ini, kata beliau, walau jur'atan min ma, walaupun seteguk air. Ya. Walaupun seteguk air minum. Nah, ini semua menunjukkan pentingnya makan sahur. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya sahur itu padanya ada keberkahan. Nah, ini juga menjadi motivasi buat kita agar kita makan sahur. Ya. Barangkali sebagian orang memberatkan tidurnya. Ya. Sehingga yang penting bagi dia puasa sekalipun tanpa sahur. Nah, ini tentu perbuatan yang tidak tepat karena Nabi sampai mengatakan seperti itu. Ya. Dan Nabi katakan dalam hadis ini bahwa di sini ada keberkahan. Ya. Sehingga kita perlu bersemangat untuk makan sahur. Apa keberkahannya dimaksud? Keberkahan itu pada dasarnya bermakna kebaikan-kebaikan yang banyak dan tetap, ya. Dan ini mencakup kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Jadi itu makna keberkahan. Ya. Kebaikan yang banyak dan tetap, ya, terkait dengan urusan dunia maupun terkait dengan urusan agama. Nah, sekarang bisa kita coba mengetahui beberapa kebaikan-kebaikan yang terkandung pada sahur ini. Diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya Taisirul Alam. Kata beliau, "Famin barakatis sahur ma yahsul bihi min al-i'anah ala ta'atillah fin nahar." Di antara keberkahan sahur ini adalah terwujudnya hal yang membantu taat kepada Allah di waktu siangnya. Artinya dengan makan sahur puasa tidak terasa begitu berat, ya. Sehingga ketika tidak terasa begitu berat, orang yang puasa pun akan bisa melakukan aktivitas ketaatan, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di siang harinya lebih semangat. Beda halnya ketika tidak sahur kemudian terasa begitu lapar dan ia begitu lemas, mungkin mau sholat juga berat, apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, apalagi ditambah dengan baca Quran dan lain-lain, sehingga aktivitas ibadah saat dia berpuasa berkurang. Nah, ini keberkahan sahur, membuat orang lebih semangat di siang harinya untuk mengisi aktivitas puasanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian kata beliau, min barakatis sahur anna shaim idza tasahhar la yamallu i'adat as-siyam khilafan liman lam yatasahhar. Di antara keberkahannya juga bagi orang yang berpuasa ini, ya, dia tidak kemudian bosan untuk mengulangi kembali puasa di lain waktu, ya kan? Artinya dengan puasa yang tidak begitu berat, besok mau puasa lagi, dia akan punya keinginan dan insya Allah tetap semangat. Besoknya juga begitu, ya. Tapi ketika awal puasa sudah tidak sahur, kemudian merasa begitu berat puasa itu, mungkin lain waktu mau puasa lagi, sudah agak berkurang semangatnya, ya. apalagi puasa sunnah mungkin ya malas, tidak mau puasa sunnah. Kenapa? Karena berat. Nah, makanya dengan makan sahur akan bisa lebih merutinkan puasa karena puasa itu terasa tidak begitu berat. Ini diantara keberkahannya. Beliau juga mengatakan, "Mumin barakatis sahur as-sawabul hasil min mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dengan makan sahur akan memperoleh pahala. Nah, ini keberkahan, kebaikan dalam urusan akhirat. Mengikuti sunnah Nabi, ini berkah, ya. Kebaikan yang melebihi kebaikan-kebaikan yang lain. Mengikuti sunnah Nabi, ini kebaikan yang luar biasa. Ya, kelihatannya sepele mengikuti sunnah, tapi kita akan menilai sesuatu tidak dengan hal-hal yang terlihat saja. Mengikuti sunnah Nabi itu nilainya tinggi sekali di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Baik, berikutnya, wa min barakati aidha anna al-mutasahhir yaqumu fi akhir al-lail wa yadhkurullah wa yastaghfiru thumma yusalli salat al-fajr jama'atan. Di antara keberkahannya juga, seorang yang sahur kan dia bangun di akhir malam. Nah, di akhir malam dia makan. Mungkin di sana ada sela waktu untuk dia berzikir di akhir malam, ya. Dia istighfar, dia mungkin berdoa, itu kan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab bahkan, ya. Kemudian setelah itu dia lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Ya, mungkin sholat subuhnya biasa terlambat, dia menjadi tidak terlambat, ya. Yang mungkin ketinggalan sholat qobliyah subuh menjadi apa? Melakukan qobliyah subuh. Dan yakni kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, di semuanya ini kalau dihitung dengan nilai duniawi ya tidak terhingga. Kenapa? Karena kata Nabi SAW bahwa dua rakaat sebelum subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Apalagi sholat subuhnya dapat takbiratul ihram, apalagi ditambah lagi sebelumnya keutamaan lain, doa, ya, zikir di akhir malam dan seterusnya. Jadi ini keberkahan yang sangat besar, ya, disebabkan karena apa? Makan sahur. Kemudian wa min barakatis sahur annahu ibadah idza nawa bil isti'anah li ta'atillah wal mutaba'ah lir rasul walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar. Makan sahur sendiri merupakan ibadah, ya. Jadi kita makan tapi punya nilai ibadah. Kalau sekarang kita makan, apa nilainya? Mubah, ya kan? Boleh makan, boleh tidak. Kecuali kalau kita punya niat yang bagus. Saya makan sekarang biar kuat nanti bisa saya ibadah yang lain. Nah, itu menjadi bernilai ibadah makan kita. Tapi kalau sekedar makan saja enggak pikir panjang, akhirnya ya mubah, ya kan? Tapi kalau sahur, makannya sendiri sudah ada nilai ibadahnya karena dia mesti dalam makan tersebut niat untuk apa? Puasa dan mengikuti sunnah, mengikuti anjuran Rasul, ya kan? Tidak ada orang makan sahur dengan maksud betul-betul sahur tapi nggak ada niat mengikuti sunnah. Apa ada itu? Kecuali orang mungkin, ya, nyopir di malam hari lapar ini mau makan, nah, kebetulan waktunya pas mau subuh. Oh, ternyata sudah mau subuh. Nah, dia kan enggak ada niatan untuk sahur lagi. Mungkin dia punya nilai mubah. Tapi kalau orang bangun tidur, nyiapkan makan, ini jelas mau sahur. Ya kan? Dan ini jelas mengikuti sunnah. Makanya punya nilai ibadah sekalipun itu makan. Nah, ini beberapa keberkahan yang terkandung pada apa? Amalan makan sahur. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lain dan keberkahan yang lain. Hanya saja apa yang disebutkan mungkin sudah menjadi semakin jelas maksud daripada berkahnya makan sahur itu. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada hadis setelahnya, yaitu hadis yang ke-177 terkait dengan waktu makan sahur. Juga dari sahabat Anas, Anas ibn Malik an Zaid ibn Thabit, ya, رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah, kemudian beliau melakukan salat, yakni salat subuh. Qala Anas, Anas mengatakan, kam kana bainal adhani wasduhur, berapa antara adhan dan makan sahur itu? Qala qadru 50 ayah, beliau menjawab kira-kira seukuran 50 ayat, yakni bacaan 50 ayat. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini menerangkan kepada kita beberapa hal. Pertama, yakni tentang sunnahnya makan sahur itu sendiri, di mana Nabi juga mempraktekannya bersama sahabat. Di sini Zaid bin Thabit mengatakan kami sahur bersama Rasulullah. Ya. Jadi Nabi secara praktek ya memang juga melakukannya. Sekalipun Nabi kalau bab kuat ya kuat saja. Ya. Bahkan Nabi khusus ya beliau dibolehkan atau bahkan disyariatkan untuk beliau khusus puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung. Nyambung itu artinya tidak buka, tidak sahur, terus lanjut sampai berapa hari. Ya, berhari-hari. Nabi kuat berhari-hari. Tidak makan, tidak minum. Ya, siang malam terus nyambung. Nah, ini puasa wisol. Tapi ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi terkadang seperti itu. Nah, namun di puasa-puasa yang lain Nabi ya tetap sahur. Ketika tidak puasa wisol, beliau tetap sahur. Beliau mencontohkan karena beliau juga memerintahkan. Nah, ini dilakukan saat itu pernah disertai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian dikatakan oleh beliau setelah sahur kemudian beliau sholat subuh. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, berapa jarak antara sahur dan adzan? Nah, di sini coba kita baca kembali kata Anas, kam kana bainal adzani wasthur. Ya, ada hal yang perlu kita terangkan di sini. Kalau menurut harokatnya di sini as-suhur dengan dhammah, ya kan, bukan sahur. Jadi di sini ada yang dengan fathah, ada yang dengan dhammah, ya. Kalau yang kita sudah sering ucapkan apa? Sahur, ya kan? Ada yang suhur. Ya, ini bahasa Arab ya, kita ke bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sudah sahur saja sudah. Enggak usah suhur nanti bingung apa itu. Ya, tapi kita pengetahuan dalam bahasa Arab ya, kita tambah ilmu. Ada sahur, ada suhur. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau sahur itu nama makanannya, makanan yang dimakan di waktu akhir malam. Ya. Akhir malam sahar. Jadi ini ada tiga berarti ya. Sahar, sahar, sahur, suhur. Ya. Jadi kalau sahur itu nama makanannya, ya. Nah, kalau kita ya ada tempe, tahu, nasi dan seterusnya ini yang dimakan di waktu itu, ini namanya sahur. Hidangan makanan itu namanya sahur. Tapi kalau suhur ini perbuatannya. Kita berbuat, ya. Aktivitas kita ini dinamakan suhur dengan dhammah, suhur. Ya, waktunya, waktu akhir malam disebut sahar. Ya, ingat ya. Ya. Sekarang ingat, nanti nggak tahu ingat lagi apa enggak. Ya. itu sama dengan wudu. Ya. Wudu itu juga dibaca wadu. Sama maknanya. Kalau yang dhammah-dhammah, wudu itu perbuatannya. Kita beraktivitas melakukan wudu. Ya. Kalau wadu itu airnya, air yang dipakai. Itu namanya wadu. Nah, tadi sahur, ya kan? Wadu, ini barangnya itu. Dhammah, suhur, wudu itu perbuatannya. Ya, begitu ya. Nah, di sini diharokati dengan suhur. Anas bertanya kepada Zaid, kam kana baina al-adani was-suhur? Berapa antara perbuatan makan sahur itu dan azan? Azan di sini juga perlu kita terangkan, bukan maksudnya adalah azan yang itu masuknya waktu sholat subuh, bukan. Tapi azan yang dimaksud di sini adalah iqamah, ya. Dan iqamah itu juga disebut azan. Iqamah dalam bahasa syariat, bahasa Arab dan bahasa syar'i juga disebut azan. Nabi pernah mengatakan dalam hadis, baina kulli azanain sholatun. Antara tiap dua azan ada sholat. Dua azan apa maksudnya? Ya, maksudnya antara azan dan iqamah. Jadi iqamah juga disebut azan. Nah, di dalam hadis ini azan yang dimaksud adalah iqamah. Jadi pertanyaan Anas kepada Zaid, berapa jarak antara akhir sahur, ya, Nabi selesai makan sahur, kemudian iqamah, jaraknya berapa? Qadru khamsina ayah, seukuran 50 ayat. Kalau kita coba baca 50 ayat, perkiraan ya 1/4 jam perkiraan. Ya, tadi saya nyoba perkiraan 15 menit. Ya. Tapi ya tergantung juga ya kan. Ya, kalau ayatnya pendek mungkin lebih cepat, ayatnya panjang lebih bacaannya pelan. Tapi ya, kalau namanya perkiraan ya kan. Ini kan sahabat juga qadr seukuran, artinya juga perkiraan. Ya, anggap 15 menit. Jadi antara Nabi selesai makan sahur kemudian iqamah seukuran 15 menit. Ya. Nah, apa yang mau kita ambil sebagai pelajaran buat kita kalau begitu di sini? Kita ambil pelajaran bahwa Nabi sahurnya kapan? Sudah mepet waktu subuh. Ya. Sudah mepet waktu masuknya subuh, selesai kalau begitu kemudian azan, kemudian iqamah. Sehingga antara selesainya sahur sampai iqamah cuma 1/4 jam. Ya kan? Nah, berarti juga Nabi ya tadi sudah di akhir-akhir malam itu sudah mau subuh. Kalau Nabi selesainya sahurnya itu jauh sebelum itu, ya, misalnya Nabi sahur berhenti masih ada waktu baru azan subuh, baru qomat, bisa berapa ayat itu? Bisa satu juz mungkin. Ya kan? Setengah jam misalnya. Oh, itu sudah bisa satu juz. Ya. Jadi kalau begitu di sini kita ambil kesimpulan dan kita ambil pelajaran bahwa kalau begitu sunnahnya Nabi dan itu yang afdal lebih utama, sahur itu adalah di akhir-akhir waktu sahur. Dan ini terkait dengan hikmah keberkahan sahur, ya. Jelas ya. Kalau sahur itu waktu itu ya kan sudah dekat puasa, langsung puasa. Ya. Tapi kalau sahur kadang sebagian dulu orang-orang tua kita ya kan, ada yang sahur jam 2 sudah sahur. Ya, dari jam 2 sampai subuhnya sudah lapar lagi, ya kan? Ya. Nah, itu tidak sesuai dengan hikmah daripada sahur. Kalau bab sahnya sah saja ya. Tapi tidak sesuai dengan hikmah dan tujuan daripada sahur tersebut. Ya. Kemudian juga di sini kita ambil suatu pelajaran penting. Kalau begitu sesungguhnya apakah ada ya waktu yang disebut dengan imsak? Ya. Artinya kalau imsak itu kan menahan diri. Ya, kalau orang sekedar memang sudah selesai, saya sudah selesai makan, ya mau apa lagi ya? Ya sudah, ya kan? Tapi sekarang kita mau bicara tentang apakah ada waktu imsak yang ketika itu harus dia berhenti, tidak boleh dia makan ketika itu, ya, sampai azan. Jadi ada jeda waktu sekian, ini waktu imsak tidak boleh makan. Ya, apa memang betul seperti itu? Apa memang ada sunnahnya dari Nabi seperti itu? Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis-hadis dan ayat-ayat, ternyata waktu imsak seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Sehingga yang namanya imsak, yang betul-betul imsak itu ya azan subuh itu masuknya, bukan iqamah. Ya. Azan subuh, iqamah ya sudah enggak boleh makan dengan azan. Ya. Imsak yang betul-betul imsak itu adalah azan subuh itu. Ya. Sehingga dengan azan subuh sudah berhenti. Sebelum azan subuh masih boleh makan. Ya. Masih boleh makan. Ya. Tadi kita katakan kita bicara tentang waktu imsak ya. Tapi kalau tadi kita bicara perorangan, ada orang yang sudah selesai makannya sudah ya. Jangan dipaksakan saya harus makannya sampai azan. Ya, ya enggak juga begitu, ya kan? Enggak juga begitu. Ya dibikin wajar saja, alami saja. Yang penting kita yakin bahwa kita masih tetap boleh makan, minum sampai azan subuh. Nah, itu baru imsak yang sesungguhnya. Ya. Karena apa? Ayat Al-Qur'an mengatakan seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr." Ya. Wakulu washrabu, dan makanlah serta minumlah, hatta yatabayyan, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam, minal fajr, dari waktu fajar. Maksudnya di sini sampai jelas masuknya fajar, ya, gelapnya malam dipecah oleh cahaya fajar. Artinya masuk waktu subuh yang betul-betul subuh. Nah, jadi ada perintah Allah di sini. Makanlah, minumlah sampai kapan? Sampai masuk subuh. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita mengatakan jangan 10 menit sebelumnya berhenti dulu, ini imsak. Loh, gimana Allah mengatakan begini? Allah membolehkan kita makan dan minum. Ya. Lebih jelas juga daripada itu, Nabi mengatakan ya dalam hadis, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Sesungguhnya Bilal azan masih waktu malam. Jadi subuh itu di zaman Nabi ada dua azan. Azan pertama, azan kedua. Azan pertama yang azan Bilal. Azan kedua yang azan Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi katakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail." Bilal azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta, sampai yu'adzin, mengumandangkan azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi sampai mengatakan seperti itu. Kulu washrabu, makan minumlah kalian, terus jangan karena azannya Bilal kalian berhenti, jangan. Terus makan dan minum, sekalipun Bilal azan, hatta, sampai. Nah, mana ujungnya ini, sampainya ini? Yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum azan. Kapan Ibnu Ummi Maktum azan? Ketika masuk waktu subuh. Nah, jadi sangat jelas ya. Bab ini sebetulnya sangat jelas kalau kita mengacu kepada ayat dan hadis Nabi SAW. Dan bahkan beberapa ulama juga membicarakan bab ini, imsak ini. Karena memang rupanya fenomena waktu imsak ini sudah sejak lama ya. Sejak lama. Kalau kita melihat ke kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, syarah Sahih Bukhari, dan ini salah satu karya ulama Syafi'iyah ya, Ibnu Hajar ulama besar dalam madzhab Syafi'i. Beliau sudah membahas bab ini tentang apa? Tentang imsak ini. Dan beliau mengatakan yang maknanya ya, simpulan dari pembahasan beliau bahwa tidak ada imsak seperti itu. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk imsak sebelum waktu subuh. Ya, sekian waktu sebelum subuh. Tidak ada. Ya, jadi itu keterangan para ulama kita rahimahumullah, itu ayat, itu hadis, sehingga kita hendaknya kembali kepada dalil-dalil itu semua, ya. Jadi kesimpulannya apa? Sahur di akhir waktu itu sunnahnya dan tidak terikat dengan waktu imsak, ya. Namun batas sahur itu adalah waktu subuh, ya. Mungkin cukup sampai di sini, sudah lebih dari saya. Sementara kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.